بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, para kaum muslimin dan muslimat yang berpuasa dan sedang menjalankan ibadah puasa, pada hari yang berbahagia ini kita dapat kembali bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, dan kajian ini terus mengudara sekalipun kita berada di dalam bulan suci Ramadan, karena bulan ini adalah bulan Al-Qur'an. Bulan di mana kita mengkaji Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala ini lebih banyak lagi insyaallah. Pada hari ini kita telah sampai pada surah Taha, surah yang ke-20 ayat ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israil wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi'ayatin min rabbik wassalamu 'ala man ittaba'al huda. Artinya, maka datanglah kamu berdua kepadanya, yaitu kepada Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang mulia ini berkaitan erat dengan ayat yang kita bahas pada hari yang lalu, yaitu ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi, memberikan jaminan perlindungannya kepada mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini tentu yang ditegaskan kepada Nabi Harun dan Nabi Musa, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu mendengar dan menyaksikan, melihat apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, jangan pernah merasa bahwa engkau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Allah akan melihatmu. Kemudian bukan hanya berhenti sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pula kepada Nabi Harun dan Nabi Musa dalam berdakwah itu, sampaikan, katakan dengan tegas bahwa kalian berdua adalah utusan Allah, bahwa kalian berdua, yaitu Nabi Musa dan Harun, adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa taala, dan misi kalian adalah bebaskan Bani Israel, karena Bani Israel itu akan menjadi pengikut kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengazab mereka. Karena kita ketahui pada saat itu di Mesir, Bani Israel itu dijadikan budak, bahkan terkadang lebih hina daripada binatang. Nah, mereka dibunuh, disiksa sedemikian rupa layaknya seperti binatang, sehingga sisi yang ingin diangkat oleh Nabi Musa di sini adalah masalah hak asasi manusia. Jadi ketika Barat, Eropa, Amerika belum lagi mengenal peradaban, Al-Quran sudah menegaskan sisi daripada hak asasi manusia, bahwa Islam sangat, dalam hal ini ajaran Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Quran kita dapatkan, sangat melindungi hak-hak daripada setiap makhluk hidup, dan khususnya dalam hal ini manusia. Jangankah engkau wahai Fir'aun, manusia yang sangat biadab, pemimpin yang sangat zalim, jangan engkau menyiksa Bani Israel. Tentu ini satu hal yang sangat tegas disampaikan oleh kedua nabi ini, kedua utusan Allah Subhanahu wa taala ini kepada Fir'aun. Artinya apa? Ketika kita berhadapan dengan pemimpin yang zalim sekalipun, jangan pernah takut untuk mengatakan kebenaran. Inilah hikmah yang dapat kita ambil dari kata-kata tegas yang diajarkan Allah kepada kedua utusannya ini. Wala tu'adzibhum. Dan jangan kamu, hai Fir'aun dan pengikut-pengikutmu, jangan pernah sekali-kali menyiksa Bani Israel. Jadi begitu juga ketika kita sebagai ulama, sebagai para du'at, ya, sebagai orang yang menyampaikan agama Allah, janganlah kita sampaikan agama Allah itu di depan para pemimpin, para pejabat itu hanya sekedar memuja dan memuji mereka, ya, agar mereka seakan-akan apa yang mereka lakukan selama ini sudah sangat baik. Tapi katakanlah kebenaran yang sebenarnya. Jangan hanya karena Anda ingin diundang lagi dan diundang lagi, maka kemudian Anda memuji pimpinan atau Anda memuji petinggi-petinggi negara itu atau petinggi-petinggi yang mengundang Anda, ya, hanya karena apa? Hanya karena agar Anda diundang kembali, ya. Atau yang selalu diistilahkan dengan ABS, asal Bapak senang. Tentu tidak demikian dakwah itu. Dakwah itu katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Sesuatu yang harus kita kritik, yang harus kita luruskan, yang harus kita dukung, maka kita harus lakukan, ya. Mana yang harus kita kritik, mana yang harus kita tolak, itu juga harus kita jelaskan. Mana yang kebenaran yang harus kita sampaikan, maka itu juga harus kita dukung. Kemudian dalam ayat ini juga dikatakan, kami datang dari Tuhanmu dan bahwa yang selamat hanyalah orang-orang yang mengikuti hidayah. Artinya hanya orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti dakwah kami yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah ada Ustaz Fajrul Haq, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Di bulan Ramadan yang begitu indahnya, mudah-mudahan keindahan itu kita dapatkan tidak saja di dunia tapi di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah mengajarkan kita apapun langkah yang kita langkahkan dalam kehidupan kita, serumit apapun yang kita hadapkan, maka kita harus berpegang teguh kepada Allah, yaitu Al-Qur'an Al-Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat 47 dari surah Thaha ini disebutkan di akhir ayat itu, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan di sini, assalam artinya keselamatan. Manittaba'a, siapa saja yang mengikuti. Apa yang harus diikuti adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja al-huda di sini diartikan adalah Al-Qur'an. Bisa saja diartikan petunjuk, tapi petunjuk itu melalui Al-Qur'an atau dari Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan kepada kedua nabi kita, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, datanglah engkau kepada Fir'aun, maka jelaskan di situ apa posisimu. Yaitu sebagaimana yang dikatakan Allah, inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani Israel. Sesungguhnya kami, sebagaimana perintahkan Allah, rasula rabbika, kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah tersebut dengan menggunakan sifat rububiyahnya. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini sebenarnya telah menyentuh kepada sasaran tanpa dirasakan oleh Fir'aun. Kalimat ini adalah sangat telah tepat pula membuat jiwa Fir'aun bergetar dan rasa takut mulai menghampirinya. Selanjutnya Nabi Musa mengingatkan Fir'aun tentang Bani Israel yang selalu disiksa oleh Fir'aun, sebagaimana yang telah disinggung oleh Ustaz Ardiansyah tadi. Wala tu'adzibhum, Allah ingin menyelamatkan hamba-hambanya. Allah ingin menyelamatkan Bani Israel. Bani Israel dalam ayat ini adalah sisa keturunan Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir pada musim paceklik. Itulah yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita di dalam bulan Ramadan ini terus mengakui akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, akan mengakui terus perintah Allah dengan melaksanakan qiyamul lail, dengan melaksanakan puasa agar lebih sempurna, menghindari dari perkataan yang buruk, dari perkataan yang hasud, dari perkataan yang dengki dan lain-lainnya. Mudah-mudahan dengan itu semuanya terwujudlah apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, yaitu salah satu membuat perdamaian. Perdamaian itu dilakukan apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapat dua perdamaian, yaitu di surga di dunia dan di surga nanti. Begitu Ustaz Aryan. Iya. Terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa teguh dan tegaslah dalam menyampaikan dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya, di hadapan para petinggi itu. Walaupun mereka akan boleh jadi menyiksa atau bahkan akan membunuhmu. Karena apa? Karena yang menentukan takdir hidup ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Islam adalah agama yang sangat peduli dengan hak asasi manusia, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa di dalam ayat ini, wala tu'adzibuhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memesankan itu kepada Nabi Musa dan Harun. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa keselamatan bagi siapa saja, ya, adalah ketika ia mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dalam bulan Ramadan ini kita dapat mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang beramal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Fajrul Haq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.